Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala hukmul matuh biharfin min hadhil hurufi. Masya Allah, ini mudah saja. Kita sudah tahu kalau yang ini insya Allah mudah saja. Tidak perlu hukum yang diatofkan dengan satu huruf dari huruf-huruf ini. Apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Walaupun kemarin di pengertian kan sudah dia tabi. Namanya tabi pasti hukumnya ikut. Tapi beliau tegaskan di sini. Karena memang di matan beliau tidak katakan hukumnya. Kita tahu kemarin hukumnya kan. Beliau kan langsung bilang. Babul atop. Huruf atop asyarok. Bab atop. Huruf atop ada 10. Beliau kita tahu kemarin hukum atop itu dari pengertian yang beliau bawakan di bawah. Di pensyarah. Paham? Beliau mengatakan dia adalah tabi. Adapun penulis Ibn Abjurum belum menyatakan apa hukumnya. Sekarang baru beliau kasih tahu. Hukum yang diatopkan dengan salah satu huruf atop-atop tadi yang di atas itu. Qala beliau berkat fa in atopta ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala mahfudin khafatta au ala majzumin jazamta. Mudah sekali masya Allah. Fa in kalau fa maka in jika atofta kamu atofkan ala marfu'in kepada marfu' rafa'ta, kamu rafa' dia. Au ala mansub nasabta, atau antum atofkan kepada mansub antum nasab. Ya, au ala mahfudin khafatta, atau antum atofkan kepada yang dijar kamu jar. Au ala majzumin jazamta, atau antum atofkan kepada yang di jazam maka antum apa jazam ikut. Ya, takul tinggal contohnya. Antum katakan maksudnya sebagai contoh. Qama Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amrun. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Jelas kalau itu? Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Jelas itu? Tapi itu ada masalah dikritik oleh oleh para pensyarah. Karena yaq'ud yang kedua tidak dijazm dengan atop, tapi dijazm dengan apa? Lam. Kan diulang lagi lamnya. Seharusnya dia katakan Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Paham enggak? Tapi ini dia ulang lagi apanya? Lamnya itu bukan dijazm dengan atop. Jadi contohnya di sini kayaknya ya salah dari penulis rahimallahu taala. Atau kadang sebagai ulama mengatakan ini lahun, mungkin beliau lalai saat menuliskan contoh ini. Ya, saat menuliskan contoh ini. Aku katakan mudah sekali ini. Hadhil hurufu taj'alu ma ba'daha musyarikan lima qablaha fil hukmil irabi. Huruf-huruf ini menjadikan apa yang setelahnya berserikat, musyarikan berserikat. Tahu berserikat? Hah? Menjadikannya sama dengan apa yang sebelumnya dalam hukum i'rab. Dalam hukum i'rab menjadikannya apa? Sama. Min rafin au nasbin au khafdin au jazmin. Dari rafa atau nasab atau khafat atau jazm. Ikut semuanya. Farok funah. Maka rafa contohnya. Qama Zaidun wa Amrun. Fa Amrun matuf ala Zaid. Amr diatopkan kepada Zaid. Wal matuf alal marfu'i marfu'un mitluh. Dan yang diatopkan kepada yang marfu' marfu' semisalnya. Betul enggak itu? Jelas itu? Jelas itu perkataan? Kalau jelas sebentar tidak perlu terjemahkan. Karena sama semua kalimatnya. Ya enggak, konsentrasi penuh. Jangan pergi kemana-mana. Di sini saja. Wa nasbunah. Nasab contohnya. Ra'aitu Zaidan wa Amrun. Fa Amrun ma'tub ala Zaidan. Wal ma'tub ala mansubi mansubun mitlahu. Jelas? Jelas? Jelas. Sama kan? Tinggal ganti marfu dengan mansub. Antum sudah hafal dari lahir itu. Wal khabdu khabat. Nah, marartu bi Zaidin wa Amrin. Fa Amrin matuf ala Zaidin wal matufi alal mahfudi mahfudun mitluhum. Jelas? Jelas? Tidak perlu terjemah. Tidak perlu. Apa? Apa? Tidak perlu. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Wal jazm. Jazm. Nah, Zaidun lam yakum waq'ud. Contohnya pas. Zaidun lam yakum waq'ud. Jelas ini contohnya. Pas ini. Ini benar. Fa yaq'ud. Fi'il mudhari, fi'ilun mudhari'un ma'tufun 'ala yakum. Fi'il mudhari yang diatopkan kepada yakum. Wal ma'tufi 'ala al-majzumi majzumun mithluhu. Yang diatopkan kepada dijazm-jazm semisalnya. Masya Allah. Tambi. Selesai, tinggal ditambi. Salah contoh dalam penulis. Qaulul musannifi, perkataan penulis. Wa zaidun lam yakum wa lam yaku'ada. Hadal misalu khotoun. Ini contoh salah. Ini contoh salah. Kenapa? Li'annal jazma fi yaku'ada. Karena jazm pada yaku'ada. Bilam laisa bil atfi. Itu dengan lam, bukan dengan apa? Atof. Paham kan? Fasolabu hatfu lam. Maka yang benarnya dihilangkan lam. Asaniya yang kedua. Kama taqaddama fi syarhi. Sebagaimana yang telah lewat dalam syarah. Wallahu alam. Jelas dong syarahnya tadi pas contohnya. Faedah, kemudian sebelum berakhir baru kasih faedah lagi. Idza takarrarat al-ma'tufat. Kalau yang diatopkan itu berulang. Paham gak? Misalnya antum katakan begini. Ja'a Zaidun wa Aliun wa Ahmad wa Mubar wa Buton wa Bau-Bau wa Papua. Semuanya diulang. Atopnya. Paham gak ini? Banyak. Sampai habis nafasnya diatopkan. Jelas ini Ahmad. Pertanyaannya ikut kemana itu semua setelahnya. Paham? Apakah masing-masing ikut sebelumnya atau ikut kepada yang paling pertama? Paham pertanyaannya? Nah, apakah masing-masing ikut kepada sebelumnya atau ikut kepada yang paling pertama? Paham pertanyaannya? Nah, inilah faedah beliau. Ya. Wa kana harful athfi la yufidu tartib, dan huruf athfnya tidak memberikan faedah tartib. Kalau tartib otomatis sebentar. Paham? Tidak memberikan faedah tartib berurut. Kalwawi misalnya, seperti apa? Athf pakai waw. Maka kanat kulluha ma'tufatan alal awal. Maka adalah seluruhnya diatofkan kepada yang paling pertama. Paham gak ini? Diatofkan kepada yang paling pertama. Li'anahul aslu. Karena dialah yang asalnya. Yang pertama. Ya? Yang pertama. Contohnya. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun. Berarti. Amrun diatofkan kepada Zaid. Khalidun diatofkan kepada Zaid. Muhammadun diatofkan kepada Zaid. Paham gak itu? Paling pertama. Ini kalau tidak memberikan faedah tartib. Wa in kana yufidu tartiba, kalau dia memberikan faedah tartib berurut, kalfa, seperti antum atofkan pakai fa misalnya. Pakai apa? Fa misalnya. Kana kullu wahidin minha ma'tufun ala ma qablaha. Ini bedanya. Maka setiap salah satu darinya diatofkan kepada yang sebelumnya saja. Sebelum dia, bukan di awal. Lihat. Ja'a Zaidun fa'amrun fa'kholidun fa'muhammadun. Maka Amrun diatofkan kepada Zaid. Kholidun diatofkan kepada Amr. Muhammadun diatofkan kepada. Paham gak itu? Jadi lihat nanti diatofkan kemana. Kalau tidak memberikan faedah tartib, maka kepada yang paling pertama. Kalau memberikan faedah tartib, maka diatofkan kepada yang ke. Yang ke? Masing-masing sebelumnya. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai atof. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala at-tawqit. Tabi yang ketiga adalah namanya apa? Tawqit. Penguat. Qala beliau berkata babu tawqidi. Bab at-tawqit. Apa artinya tawqit at-tawqit? Tabi undil mu'akkadi. Firaqihi wa nasbihi wa khabdihi wa ta'arifihi. Wa ikunu bi alfadhin ma'lumah. Wa nafsu wal ain wa kullun wa ajma' wa tawabi ajma' wahai akta abta abasa taqulu qama zaidun nafsuhu raaitu alqauma kullahum marutu bil qaumi ajma'ina. Masyaallah. Taukid itu adalah tabi. Ingat, beliau akan memberikan pengertian kepada kita, pengertian taukid lafzi. Taukid apa, Mak? Maknawi. Karena memang itulah yang sering ada dalam baca kitab gundul. Dalam kitab gundul, karena dia bentuknya tulisan, jarang taukid lafzi. Taukid lafzi itu hanya ada pada apa? Percakapan. Paham? Orang bercakap baru dia mengkuatkan taukid apa? Lafzi. Ulang lawannya. Akal itu sama kata sama kata. Paham enggak? Naam, naam. La, la. Itu hanya ada di mana? Percakapan. Kalau dalam baca kitab, hanya ada taukid apa? Maknawi. Paham gue ini? Walaupun taukid ada dua. Ada maknawi, ada apa? Lafzi. Paham gue ini? Taukid adalah tabi, pengikut. Ingat, ini pengertian taukid maknawi. Lil mu'akkadi, pengikut terhadap yang dikuatkan. Kan dia penguat. Berarti dia mengikuti yang dikuatkan. Di mana? Fi rafihi, pada rafa'nya. Rafa. Wa nasbihi, pada nasabnya. Wa khafdihi, dan pada jarnya. Wa ta'rifihi, dan pada ma'rifahnya. Dia tidak ikut nakirah karena dia syaratnya nanti harus bersama dengan domir. Paham enggak? Yang kembali kepada yang dikuatkan. Paham enggak? Makanya itu dia tidak ikut nakirah. Dia cuma ikut ma'rifah saja. Wa yakunu bi alfadhin ma'luma, dan dia terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi. Dia terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi lafaznya. Apa itu? Wahia dia adalah an-nafs. Lafaznya an-nafs, pakai nafs. Wal ain, ain. Wa kullun, pakai kullun. Wa ajma', dan pakai ajma'. Wa tawabi' ajma', dan demikian pula para pengikutnya ajma'. Jadi ajma' ini bisa juga dikuatkan setelah ajma' pakai temannya. Pakai pengikutnya apa? Ajma'. Dia dikatakan pengikutnya ajma' karena dia tidak pernah datang sendiri. Selalu kalau datang setelah apa? Ajma'. Siapa itu? Yaitu abta' abasa. Tiga. Jadi nanti itu ajma'un. Kalau antum kuatkan, ja'al qawmu ajma'un. Berarti abta'un, abta'un, abso'un. Boleh. Ini pengikutnya ini. Paham ini? Ini jarang juga dilihat, tapi dipakai oleh orang Arab. Yang mana maknanya seluruhnya? Yang mana maknanya apa? Seluruhnya. Sama semua maknanya. Ajma' kan seluruhnya. Sama berarti juga akta, abso'. Ya, akta, abta, abso'. Maknanya juga apa? Seluruhnya. Paham gak ini? Sama maknanya, pengikutnya ini. Takul, lihat contohnya. Qama Zaidun nafsuhu. Mana taukid? Nafsuhu. Ra'aitu Zaid, ra'aitul qawma kullahu. Mana taukid? Maratu bil qawmi ajma'in. Mana taukid? Ajma'in. Paham gak? InsyaAllah. Marfu, masuk, mansub, majrur. Majrur. Aku katakan. At-taukid fi salas lugot. Taukid itu sendiri, kata taukid itu ada tiga bahasa. Ada tiga bentuknya, itu kata at-taukid. Al-ula taukid. Yang pertama, tak taukid. Bilwawi, dengan pakai waw, tau, tau. Paham gak? Pakai waw. Asania yang kedua, takkid. Bilhamzah, pakai hamzah, takkid. Kalau tadi apa? Taukid, kemudian sekarang? Takkid, pakai hamzah. Wasalisa yang ketiga, takkid bil alif, pakai alif. Tiga-tiganya itu bahasanya taukid. Jadi bisa taukid, takkid, takkid. Paham ya? Tiga. Wa afsahu hal ula, tapi yang paling fasihnya yang pertama. Yang paling fasihnya yang pertama, yang mana itu? Taukid. Kenapa? Itu yang paling kuat, yang paling fasih. Lima ji'il Qur'an biha. Lima ji'il Qur'ani biha. Karena Al-Quran datang dengannya. Semua lafaz Al-Quran adalah yang paling fasih. Paham kan? Karena Al-Quran datang dengannya. Kama fi qawli ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Wala tangkudul aimana ba'da tawqidiha. Mana dia? Taukidiha. Lafaz taukid yang dipakai. Maka dialah yang paling fasih. Apa artinya taukid? Wa taukid lugatan at-taqwiyah. Taukid secara bahasa at-taqwiyah. Penguat. Penguat. Yukol. Misalnya dikatakan. Wakkadal amro. Wa akkadah. Dia wakkadal perkara itu. Atau dia akkadah perkara itu. Apa artinya? Ida kawah. Kalau dia menguatkannya. Kalau dia apa? Menguatkannya. Ini maknanya secara bahasa. Wastilah. Sementara secara istilah. Yang kosimu ilat ismain. Maka dia terbagi dua. Secara istilah. Maka dia terbagi dua. Apa itu? Taukid labdi. Walam yadkuruhul musonif. Ada taukid labdi. Dan ini tidak disebut oleh penulis. Wa taukid ma'nawi. Yang kedua taukid apa? Ma'nawi. Apa itu taukid ma'nawi? Apa itu taukid labdi? Akan diterangkan. Wa amma taukidul labdi. Adapun taukid labdi. Fahuwa maka dia adalah i'adatul labdil awwali bi'ainihi au bimuradifihi. Kata beliau, adapun taukid labdi adalah i'adatul labdi dengan mengulang lafaz al-awwal yang pertama bi'ainihi itu sendiri au bimuradifihi atau dengan sinonimnya, persamaannya. Muradif itu beda lafaz sama makna. Muradif itu artinya muradif beda lafaz sama makna. Tahu enggak ini? Ya, boleh dengan lafaz itu sendiri atau dengan apa? Muradifnya, sinonimnya. Wa yakunu fil asma'i wal af'al wal huruf wal jumal. Dia bisa terjadi pada isim, pada fi'il, pada huruf, bisa juga terjadi pada apa? Jumlah. Tinggal untuk ulang dua kali jumlah dah. Ja'a Zaidun. Ya taukid. Paham? Paham ya? Bisa terjadi pada apa? Jumlah. Idrib, idrib. Apa itu? Jumlah atau bukan? Idrib, idrib. Jumlah atau bukan? Jumlah. Kan idrib itu sudah ada fi'il dan fa'il. Tahu kan? Fi'il amr itu pasti sudah ada apanya? Fa'il. Jelas ini? Itu namanya jumlah. Ya. Wa mithalu fil asma, contoh dalam isim. Qauluka ja'a Zaidun Zaidun. Fa Zaidun al awal fa'il. Zaid yang pertama fa'il ja'a. Fa'ilnya ja'a. Wa Zaidun asani taukidun lahu. Zaidun yang kedua adalah taukidnya. Wa mithalu fil af'al, qauluka contohnya dalam fi'il ucapan antum. Ja'a Zaidun. Jelas dah? Ja'a Zaidun. Jelas ini? Diulang ja'anya. Faja'a fi'il madi. Faja'a sani taukid lahu. Ja'an pertama fi'il madi. Ja'an kedua adalah taukidnya. Wa Zaidun fa'ilil awal. Tentunya Zaid fa'ilnya yang pertama. Lalil sani. Bukan untuk kedua. Karena kedua itu hanya datang untuk menguatkan. Paham gak ini? Hanya datang untuk menguatkan. Paham Ahmad? Jelas. Mubar. Mana saudaraku itu? Jelas saudara? Yang kedua, maksudnya? Yang mana? Misal untuk isim atau fi'il? Fi'il. Ja'a Zaidun. Dia bilang ja'a pertama kan fi'il madi. Ja'a kedua adalah apa? Taukid. Sekarang pertanyaannya, Zaidun fa'ilnya siapa? Mubar. Yang pertama, kenapa bukan yang kedua? Karena yang kedua hanya sekedar untuk menguatkan. Tambahan itu tidak punya fa'il. Dia tidak bisa beramal. Paham gak? Tambahan. Kalau tambahan tidak beramal. Paham gak ini? Ya, nanti antum akan dapatnya dalam baca kitab. Ini huruf jar tambahan. Paham? Ini karena tambahan. Karena itu kadang tidak diartikan dalam kalimat kenapa? Hanya sekedar hiasan, dia tambahan, hanya menguatkan kalimat. Paham gak ini? Maka kalau dia tambahan, karena ada tambahan, tidak beramal. Ada tempat-tempatnya nanti insya Allah, antum akan pelajari di mutamimah, karena bisa datang dia sebagai apa? Tambahan. Paham insya Allah ini? Nah nanti begitu. Yang namanya tambahan, tidak akan pernah beramal. Jelas, mubat? Alhamdulillah. Jadi adalah fa'il untuk yang pertama, bukan yang kedua. Kenapa? Li'annahu, karena yang kedua, hu kembali ke yang kedua. Li'annahu, karena yang kedua, ji'a bihi, didatangkan ji'a fi'il majhul itu. Ji'a bihi, nanti antum akan tahu ceritanya kenapa jadi ji'a. Paham ya? Ji'a bihi, didatangkan dengannya, ya, limujarrodi tauqid. Hanya sekedar untuk menguatkan. Hanya sekedar untuk menguatkan. Jelas ya? Jelas insyaAllah? Jelas ya? Alhamdulillah. Datang untuk sekadar menguatkan. Wa mitalu fil huruf. Contohnya dalam huruf. Qawlu kaliman qolalak. Perkataan antum terhadap orang yang berkata kepadamu. Qawluka, perkataanmu. Liman terhadap siapa? Qola yang berkata lak kepadamu. Antum bilang, hal ja'a Zaid. Ada orang bilang begitu. Hal ja'a Zaid. Apakah Zaid datang? Antum bilang apa? Naam, naam. Ya? Atau antum bilang apa? La, la. Paham apa ini? Paham insyaAllah? Iya. Ini namanya penguat. Fana'am al-awwal harfu jawab. Maka na'am yang pertama itu huruf yang menjadi jawabannya. Antum bilang, apakah datang Zaid? Naam. Iya. Itu sudah jawabannya itu. Yang kedua? Wa na'am as-sani taukidun lahu. Na'am yang kedua sebagai penguatnya. Wa mitlula. Sama dengannya adalah siapa? La. Sama. La yang pertama. Jawaban? Ya, tidak. Karena antum menjawabnya. La yang kedua apa? Taukid lahu. Paham, Ahmad? Wa mitlu fil jumlil fi'liyah awil ismiyah. Kan jumlah ada dua kan? Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah apa? Ismiyah. Contoh dalam jumlah fi'liyah atau ismiyah. Qauluka perkataan antum. Ja'a Zaidun. Zaidun qa'imun. Langsung tak? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Fajumlatu ja'a Zaid atsaniyah. Maka jumlah ja'a Zaid yang kedua, jumlah fi'liyah. Dia adalah jumlah fi'liyah. Mu'akkidatun lil'ula. Menguatkan yang pertama. Bukan mu'akkadah. Kalau mu'akkadah, dikuatkan. Paham ini? Ini mu'akkidatun, menguatkan. Nanti insyaAllah antum akan tahu di sorof. Ya? Antum roja serius ya? Nanti ada sorof lagi antum sibuk. Ada dua pelajaran nanti, bulan-bulan satu. Paham? Paham insyaAllah kan? Ya, antum roja memang nahwunya. Asalnya jumlah fi'liyah mu'akkidah lil'ula. Yang kedua itu adalah jumlah fi'liyah menguatkan yang pertama. Wa jumlah Zaidun qa'imun. Dan jumlah Zaidun qa'imun. Asaniya yang kedua, jumlah ismiyah mu'akkidatun lil'ula. Jumlah ismiyah yang menguatkan yang pertama. Jelas ya? Jumlah ismiyah menguatkan yang pertama. Selesai. Wa mitalu tawqidi bil muradifi. Contoh tawqid dengan muradif. Sinonim tadi, apa artinya muradif? Al-mukhalif lahu fil lafzi, al-muwafiqu lahu fil makna. Ini makna muradif. Dalam bahasa Arab. Muradif dalam bahasa Arab dia adalah al-mukhalif lahu, yang berbeda dengannya. Fil lafzi dalam lafaz, al-muwafiqu lahu, yang sama dengannya fil makna, dalam makna. Jadi sama maknanya tapi apa? Sama maknanya tapi beda lafaz. Jelas ini? Selesai. Qauluka contohnya adalah ucapan antum. Garis bawah itu tadi ya, itu pengertian muradif. Setiap antum dapat kata muradif, itulah pengertiannya. Qauluka perkataan antum, ja'a hadara Zaidun. Lihat, ja'a hadara Zaidun. Muradif, ja'a datang. Hadara datang. Fahadara taukid li ja'a. Taukidan lafdiyan bil muradif. Ya, maka hadara taukid untuk ja'a. Taukid secara lafad dengan muradif. Ya, li'annahu wa in khalafahu fil lafdi, karena dia itu hadara, wa in walaupun khalafahu fil lafdi, menyelisih dia dari sisi lafaz, fahuwa muwafiqun lahu fil makna, maka dia sama dengannya dari sisi makna. Jelas ya? Alhamdulillah. Wal aktsar fit tawkid lil lafdi ayakuna fil jumal. Kebanyakan dalam tawkid lafdi itu ada pada jumlah. Itu terbanyaknya. Iya. Selesai taukid lafzi. Wa amma taukid al-ma'nawi. Adapun taukid secara makna. Fa innahu khasum bil asma. Masya Allah. Maka ini khusus di mana? Di isim. Karena memang 8 lafadz yang menguatkan itu seluruhnya adalah apa? Isim. Ini bedanya taukid lafzi dengan taukid apa? Maknawi. Khusus pada isim kalau ini. Ya. Kata beliau wa yakunu bi alfadin maqsusatin ma'lumatin indan nuhati tuhfadu wa la yuqasu 'alaiha ghairuha. Masyaallah. Wa yakun, dan dia terjadi bi alfad, dengan lafaz-lafaz maqsusa yang dikhususkan, ma'lumah sudah dimaklumi, indan nuhati di sisi ulama nahwu. Tuhfadu, dia dihafal, la yuqas, dan tidak dikiaskan alaihi atasnya selainnya. Tidak boleh untuk ikutkan selainnya seperti dia. Paham gak ini? Hanya itu saja. Ya. Wakad wakodeda korol muson nipumin hasabatan. Penulis telah menyebutkan darinya ada. Penulis telah menyebutkan darinya ada berapa? 7. Paham? Wahya, dia adalah an-nafs wal ain wa kullun wa ajma wa tawabi ajma. Ajma dan pengikutnya ajma, wahya akta abta abso. Ya, itu pengikutnya sudah ada di matan. Wa yajibu fi hadil alfadi, dan wajib pada lafaz-lafaz ini antatasila bidomirin, harus dia bersambung dengan domir mutabikin yang sesuai lil muakkadi, untuk yang dikuatkan sama mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak. Paham maksudnya? Kalau zaidun ya hu, kalau zaidani huma. Paham enggak? Kalau zaiduna hum, kalau Aisyah tuh, kalau Aisyah tuh ha, Aisyah tani huma, Aisyah tuh Aisyatun hunna. Paham enggak? Harus sesuai. Harus apa? Sesuai. Pak Abdal. Abdal hampir hum. Dia bilang, humna. Iya. Masya Allah. Iya. Jelas ini insya Allah? Jelas. Jadi dia itu, inilah yang membuat dia itu wajib ma'rifah. Kenapa? Karena dia pasti bersambung dengan siapa? Dhamir. Nah kata, bersambung dengan dhamir, ma'rifah atau nakirah? Hah? Ma'rifah. Paham alasannya? Alasan itulah yang penting untuk kita ketahui. Kan nanti murid antum sembarang bertanya, kenapa harus ma'rifah? Tidak boleh nakirah? Jawabannya itu. Paham gak? Paham gak ini insya Allah? Alhamdulillah. Daripada antum bilang, pokoknya begitu. Gak usah ditanya. Iya, tidak boleh begitu. Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, setelah itu kata beliau, ini wajib dia bersama dengan domir yang sesuai dengan mu'akkad di fathil kaf, di patah kafnya. Mu'akkad. Karena kalau mu'akkid di kasro, itu yang menguatkan. Kalau mu'akkad, yang dikuatkan. Jadi wajib dia ikut kepada yang dikuatkan. Bukan wajib dia ikut kepada yang menguatkan. Paham gak ini? Yang dikuatkan, di patah kafnya. Filip Rodi dalam hal mufrad, watat niati dalam hal musanah, wal jam'i dalam hal jamak, watat kir dalam hal mudakar, laki-laki, watat ni dan dalam hal apa? Mu'annas. Ikut semuanya. Fa'aman nafsu wal'ain. Sekarang tinggal rincinya. Maksudnya, tadi itu kan lafal-lafal taukid itu, ada yang bisa dikuatkan mufrad, ada musanah, ada jamak. Apa pembagiannya? Sekarang kata belum. Rinciannya. Wa amman nafsu wal ain, adapun kataan nafsu dan al ain, fayu'akkadu bihima al mufrad wal mutsanna wal jama', berarti dia bisa semuanya. Maka dikuatkan dengan keduanya, mufrad, mutsanna dan jama'. Paham enggak ini insyaallah? Iya, bisa. Misal mufrad, contoh mufrad, qauluka perkataan antum, ja'a zaidun nafsuhu au ainuhu. Ja'at hindu nafsuha au ainuha. Fa nafs taukid li zaid. Iya? Naf penguatnya Zaid. Wa taqidul marfu'i marfu'un mitu. Taqidnya marfu, marfu semisalnya. Kan dia tabi. Manafs mudaf walha al-a'idah ala Zaid mudafun ilai. Nah, nafs adalah mudaf. Ha yang kembali kepada Zaid adalah mudafun ilai. Paham tak? Wa mitluhu ma ba'dahu. Semisal dengannya apa istilahnya. Sama irobnya. Yang Aisyah tadi. Hindun. Nah, sama. Wa mithalul mutanna, contoh isim mutanna, qauluka perkataan antum ra'aitu zaidaini anfusahuma ayunahuma. Yang kita perhatikan itu lafaz nafs berubah. Artinya antum bisa katakan bahwa kalau dia menguatkan mutanna, maka lafaznya dijamak. Lafaz dianya, nafsnya. Lafaz nafs dan ain, kalau dia menguatkan mutanna, dia tidak dikasih mutanna, tapi dikasih jamak. Domirnya yang mutanna. Paham gak ini? Lihat itu. Anfusahuma. A'yunahuma. Dianya jamak, lafaz domirnya yang mutanna. Paham gak ini? Dianya jamak, lafaz domirnya mutanna. Jelas ya? Akan ada faedah sebentar insyaAllah. Wa ra'aitul hindaini. Ra'aitul hindaini. Anfusahuma. Au a'yunahuma. Fa'anfus taukid li zaidain. Anfus taukid untuk dua zaid. Taukidul mansub, mansubun mitluh. Taukidnya mansub, mansub semisalnya. Wa'anfus mudaf. Walha' mudafun. Walha' al-a'id ila az-zaidain. Ha' yang kembali kepada zaidain mudafun. Ilaid. Wa mitluhu ma'ba'adah. Semisal dengannya adalah apa yang? Setelahnya. Jelas ini insyaAllah? Jelas ya? Kemudian kata balu. Wa mitalul jadid kauluka. Contoh jama' ucapan antum. Marotu bizzaidina. Jama' dah? Jama' apa itu mubah? Jama' dakar salim. Marotu bizzaidina. Anfusihim. A'yunihim. Majrur ini. Marotu bilhindati. Anfusihin. A'yunihin. Paham gak ini? Jama'. Ya, fa'anfus taukid li zaidin. Taukidul majruri majrurun mitlu. Taukidnya dijad semisalnya. Wa'anfusi mudaf. Anfusnya adalah mudaf. Wal ha' al-a'id ala zaidin. Ha' yang kembali kepada zaidin mudafun ilai. Wa mitluhu ma ba'dah. Semisal dengannya apa yang setelahnya. Paham gak ini insyaAllah? Kemudian kata beliau faedah tambahan. Wa yajuzu ayyujma' wa yajuzu ayyujma' bainan nafs wal ain. Boleh dikumpulkan antara nafs dan ain. Maksudnya antum kuatkan dengan dua, boleh. Boleh, boleh antum katakan ja'a zaidun nafsu ainu. Siapa tahu ada yang tidak percaya? Ja'a zaidun nafsu, datang Zaid dirinya, ainu, matanya juga datang. Paham? Untuk apa itu? Menguatkan. Paham gak ini? Kalau tidak mungkin matanya saja yang terbang ke sini, pasti datang ini. Paham gak ini? Alhamdulillah. Itu dia. Boleh katanya untuk mengumpulkan anaf dan ain. Tapi susunannya bagaimana? Kata beliau, bisyarti takdimin nafs. Dengan syarat nafsnya yang di depan. Nafsnya yang di depan. Nah contoh, ja'a zaidun nafsuhu ainuhu. Fa nafsuhu taukid awal. Nafsu penguat yang pertama. Wa ainuhu taukid sani. Tinggal bilang taukid yang kedua. Paham kan? Demikian pula nanti antum katakan seluruhnya misalnya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya kulluhum taukid awal. Ajma'un taukid sani. Paham kan? Tinggal begitu. Selesai. Wa amma kullun wa ajma'. Adapun kata kullun dan ajma'. Fayu'akkadu bihima al-mufrat wal jama'. Maka dikuatkan dengannya mufrad dan jamak saja. Berarti tidak ada apa? Siapa yang tidak ada? Tidak ada siapa? Musanna. Walayu abkadu biha al-musanna. Dan tidak boleh dikuatkan dengannya isim musanna. Paham gak ini? Ada nanti insyaAllah di sini penulis tidak menyebutkan taukidnya musanna. Khusus musanna. Kila dan kilta. InsyaAllah kita akhirkan di mutamimah. Nanti ada nanti penguatnya apa? Khusus musanna. Tidak bisa mufrad, tidak bisa jamak. Dia memang khusus siapa? Musanna. Akan datang nanti insyaAllah. Iya. Jadi ini khusus jamak, mufrad dan jamak. Misal mufrad, kau luka contoh mufrad ucapan antum ishtaraitul abda. Mufrad itu? Hah? Saya membeli seorang budak. Kullahu. Seluruhnya. Karena budak itu bisa beli setengah. Paham kan? Paham gak? Bisa Ahmad setengah, mubar setengah. Tapi dia tidak dipotong. Manfaatnya yang setengah-setengah. Dia bisa melayani Ahmad. Bisa melayani juga siapa? Mubar. Paham gak ini? Boleh dibeli setengah-setengah. Tapi sekarang dia bilang kullahu atau ajma'ahu. Ishtaraitul hadiqata kullaha. au ajma'aha. Fakullun tawqitil abdi. Maka kul tawqitnya abd. Tawqitil mansub, mansubun mitlu. Tawqitnya mansub, mansub semisalnya. Wakullun mudaf. Kullu adalah mudaf. Walha mudaf al-a'id alal abd. Ha yang kembali kepada abd. Mudafun ilai. Wa mitluhuma ba'dahu. Jelas ya? Mudah sekali ya? Alhamdulillah. Wa mitalu jama' contoh jama' kauluka perkataan antum. Ja'ar rijalu. Kulluhum ajma'un. Kulluhum ajma'un. Kalau pada ajma'un, tidak perlu domir ya. Tidak perlu domir yang nampak. Karena pada ajma'un itu ada domir hum. Paham? Yang tersembunyi, yang diikutkan dengan ajma'un waw. Dan ini ajma' ini adalah isim fa'il. Namanya isim fa'il beramal-amalan fi'il. Domirnya sama dengan fi'il. Kalau banyak ya ajma'un. Beda kalau kul. Kalau kul tidak beramal-amalan fi'il. Jadi harus kulluhum. Paham gak ini? Ada pada ajma'un. Kemudian kata beliau waja'atil hunudu kulluhunna au jum'ah. Jum'ah jama' dari ajma'. Ya, mu'annasnya. Paham? Kalau ajma' itu untuk mudzakkar. Kalau mu'annas, jum'ah. Jama' dari jam'ah. Paham gak ini? Jama' dari apa? Jam'ah. Paham dari mana kata jum'ah? Dari mana kata jum'ah? Tidak tahu. Jadi itu kan ajma'. Iya, kalau ajma'. Ajma'. Iya. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan? Kalau perempuan? Jam'ah. Paham gak ini? Dipahami ini? Kalau perempuan apa? Ajma', perempuannya apa? Jam'ah. Ya? Atau bisa juga dikatakan Jum'ah. Sama dengan Akbar. Akbar untuk laki-laki. Kalau perempuan? Kubro. Paham? Asgor. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan? Kalau perempuan apa? Subro. Paham gak ini? Paham gak ini? Sama dengan ini. Cuman pertanyaan. Ini jamaknya apa? Apa jamaknya ini? Ajma'un. Paham gak? Ajma'un. Paham gak jamaknya? Kalau marfu, kalau mansub pakai ya. Paham? Pertanyaan kalau ini apa jamaknya? Jam'ah. Jamaknya apa? Jum'ah. Jum'ah. Karena kubro jamaknya apa? Kubar. Sugro jamannya apa? Sugor. Berarti Jum'ah jamannya apa? Jum'ah. Orang Buton bilang la Jum'ah. Tahu bar? Paham gak ini? Dekat jama' itu sudah ada wazannya, sudah ada ketentuannya. Kapan ada mufrad fu'ula, maka pasti jamannya fu'al. Paham gak ini? Sudah ada ketentuan jama' taksir. Jelas ini? Jelas atau belum ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Itu jadi kalau antum tanya, dari mana datang kata jumat? Itu jamak dari Jum'ah. Ya, jamak dari apa? Jum'ah. Selesai. Fakulun. Maka kul adalah taukid li rijal. Kulun adalah taukidnya ar-rijal. Wa taukidul marfu marfu'un mithlu. Taukidnya marfu marfu semisalnya. Ya, taukid marfu marfu semisalnya. Wa kulun mudhaf wal ha al-a'id ala rijal mudhafun ilai sama. Kulun mudhaf dan ha yang kembali pada rijal adalah mudhafun. Adalah mudhafun ilai. Wa mitluhuma ba'dahu. Semisal dengan apa yang setelahnya. Illa anna dhamir al-a'id alal mu'akkad fi ajma'un wa juma'. Masya Allah. Hanya saja dhamir yang kembali ia kepada yang dikuatkan alal mu'akkadi. Kepada yang dikuatkan fi ajma'un wa juma', pada kata ajma'un dan juma' kan tidak ada domirnya. Kata belum muqaddarun, itu ditakdirkan. Ditakdirkan wal aslu dan asalnya ajma'uhum atau apa? Jami'uhunna. Paham? Ajma'uhum atau apa? Jami'uhunna. Paham insyaallah? Asalnya ada tapi dia ditakdirkan. Wal aktsar, kemudian kata belum wal aktsaru dan kebanyakannya. Kebanyakannya ayu akadu bi ajma' dikuatkan dengan kata ajma' ba'da kul, setelah kul, selalu berpasangan itu. Setelah kul, kaqaulih ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Berkumpul kan? Itu kebanyakannya. Fakulluhum taukid awal lil malaikah, wa ajma'un taukid tsanin. Ya? Taukid yang kedua. Jelas ya? Taukid yang kedua. Wa min ghairil akthar, dan tidak banyak. Dan tidak banyak. Ayu akad biha biduni kul, untuk dikuatkan dengannya tanpa apa? Kul, maksudnya datang sendiri itu tidak banyak. Datang sendiri itu tidak banyak. Seperti kekauli ta'ala, seperti kauli ta'ala, walau sya'ala hadakum ajma'in. Ada kul? Ada? Tidak ada. Tapi ini sedikit. Fa ajma'in taukitil maf'ulim bih, maka ajma'in adalah taukitnya untuk maf'ulim bih, wohal kaf, itulah hadakum. Itu ajma'in, itu taukidnya kum. Paham gak ini? Seandainya Allah dia menghendaki, maka dia akan memberikan hidayah kepada kalian seluruhnya. Jadi taukidnya itu kum. Paham? Alhamdulillah. Selesai, lanjut. Masih ada waktu kan? Wa'idah urida, wa'idah urida takwiyatu taukid, kalau diinginkan, idza urida, kalau diinginkan, takwiyatu taukid, menguatkan yang sudah kuat. Takwiyah menguatkan taukid yang sudah kuat. Jika ba'da ajma' bitawabihi, tinggal didatangkan setelah, jika didatangkan ba'da setelah ajma', setelah ajma' bitawabihi, dengan pengikut-pengikutnya. Wahia dia adalah akta abso abta. Nah, boleh. Contoh, ja'al qawmu kulluhum ajma'una akta'una abso'una abta'una. Paham? Banyak jadinya. Fakulluhum taukid awal lil qawm, wajma'un taukid thani, wakta'un taukid talit, wabso'un taukid robi, wakta'un taukid khomis. Paham gak ini? Lima penguatnya. Paham? Lima penguatnya. Tambah kuat. Terus tinggal dikatakan semua ini kan taukid. Apa maknanya? Kok bisa dia mengikuti ajma? Kenapa dia bisa mengikuti ajma? Kata beliau, akta, akta itu beliau katakan ma'khudun min takattu' al-jild. Dia diambil dari kata takattu' al-jild idza istama'a. Diambil dari kata takattu' kan, diambil dari kata takatur. Apa artinya takatur? Takatur itu kalau kulit kita ini berkumpul. Apa artinya itu? Apa bahasa kita ini? Mengkerut. Mengkerut. Karena kalau kulit itu apa? Berkumpul, berarti artinya menyatu seluruhnya. Paham mananya? Paham ya? Paham, bebas. Kadar yang diambil dari takatur il jilde, ida sama akal dia terkumpul. Ya, kalau dia terkumpul, mengkerut tadi katanya, mengkerut. Paham? Bukan mengurut. Selesai. Wa abso, adapun abso bisa di al-muhmalah dengan sot tanpa titik. Memangnya ada sot dengan titik? Ada. Ya kan? Ada sot dengan titik. Jadinya siapa? Dot. Kalau ini sot tanpa titik. Tam sot tanpa titik. Abdan. Hah? Kan begini saudara. Dah. Sot. Sot kan begini. Sot. Ada pakai titik, ada tidak pakai titik. Yang sama-sama sot. Ada pakai titik, ada tidak. Sama dengan mereka bilang bidal al-muhmalah dengan dal tanpa titik. Apa maksudnya? Karena dal ada tanpa titik, ada juga pakai titik. Paham? Sama dengan mereka bilang birro al-muhmalah, semua yang kembar begitu. Mereka bilang birro al-muhmalah dengan ro tanpa titik, karena ro ada titik juga. Menjadi begini. Paham enggak? Bito al-muhmalah dengan to yang tanpa titik. To. Tanpa titik. Bisa juga pakai apa? Titi. Jadinya apa? Tutup. Paham kan? Semua ada kembarannya dibilang muhmala. Lawan muhmala nanti mu'jama. Mu'jama maksudnya ada titik. Ya itu harus ditahu istilah itu. Karena nanti antum baca sohim, syarah sohim muslim. Penuh dengan kata-kata itu. Muhmala, mu'jama. Ya. Dengan titik dua di bawah. Kenapa dibilang titik dua di bawah? Dengan ya titik dua di bawah. Karena kalau titik dua di atas. Itu tidak jadi ya. Jadi siapa? Ah. Paham gak? Dipaham ini? Jadi seperti itu. Nanti ada di syarah-syarah buku orang terdahulu. Kalau kita sekarang alhamdulillah. Kenapa dia bilang begitu? Karena dulu orang tulis tanpa titik semuanya. Orang dulu kalau tulis tanpa titik. Kita sekarang ini saja yang berlakangan. Ya sebelum kita ini hanya ada titik. Kita sekarang titik dan harokat. Paham? Titik dan harokat. Kenapa? Karena kita makin bodoh. Nah, alhamdulillah. Paham gak ini? Jelasnya kalau dulu orang tanpa titik, maka dia kadang kasih keterangan. Oh, dengan ini yang dikasih titik dua di bawah, titik dua di atas. Supaya bisa dibaca. Paham insyaAllah ini? Alhamdulillah. Jadi, ini dikata absah. Dengan sot muhmalah, sot tanpa titik. Ma'khudun minal basok. Diambil dari kata basok. Apa itu al-basok? Wahuwa al... Bisa dibaca huwal araku. Wahuwal araku al-mujtami. Dia adalah keringat yang berkumpul. Ya? Yeah? Fayakunu bimakna ajma'. Maka dia bermakna apa? Ajma'. Bisa juga antum katakan tadi kalau dibaca wahul irku, kalau irku urat. Kalau antum baca irku urat yang terkumpul. Paham enggak ini? Ya, dan maka namanya kalau terkumpul maka maknanya apa? Ajma' fi dalalati 'alal jam'iyyah. Karena dia menunjukkan atas yang terkumpul sama. Wa bata. Sementara abta diambil dari mana dia? Ma'khudun minal bat'i. Diambil dari kata al-bat'i. Disukuni ta, disukun ta-nya. Bat'i. Apa artinya bat'i? Wahuwa tulul unuk. Al-bat'i itu artinya panjang leher. Terus apa hubungannya dengan berkumpul? Hah? Al-bat'i dia artinya panjang lehernya. Hah? Walqawm idakanu mujtami'in. Dan ke sekelompok orang kalau mereka berkumpul, tola unukuhum, maka mereka akan panjang lehernya. Paham gak? Paham maksudnya? Kalau mereka berkumpul akan panjang lehernya. Pertama kalau antum ketemu kan, paham gak ini? Panjang gak lehernya itu? Iya panjang lehernya, karena yang di belakang penasaran terhadap apa yang ada di depan. Paham gak? Jelas ini? Ini kenapa jadi maknanya seperti itu? Kenapa jadi maknanya seperti itu? Wahu kinaya anil ijtima'. Maka dia adalah ungkapan untuk kata, untuk sesuatu yang terkumpul. Fa'ikunu aydan bimakna ajma'. Maka dia juga bermakna apa? Ajma'. Jadi mirip semua. Makanya jadi pengikutnya siapa? Ajma'. Karena maknanya sama. Wasumiyat hadir talata. Bitawabi ajma'. Dan dinamakan tiga ini dengan pengikutnya ajma'. Kenapa? Li'annahu la yu'akad biha illa ba'da. Karena tidak pernah dikuatkan dengan tiga ini kecuali pasti setelah ajma'. Paham? Maka dibilang pengikutnya ajma'. Beda kalau kul sama ajma'. Bisa bersama, bisa juga tapi terpisah. Tambih faedah terakhir saja. Ya, hanya ada kritikan bagi penulis walaupun tidak terlalu juga. Qaddamal musannif abta 'alal absa. Penulis mendahulukan abta daripada absa. Karena antum lihat di matan kan, pengikutnya ajma' belum bilang apa? Pengikutnya ajma' belum bilang apa? Akta, abta, abso. Abso belakang sekali. Abtanya depan. Iya kan? Belum dahulukan itu. Wasawab al-aqs. Yang benarnya kebalikannya. Yang benarnya abso dulu baru apa? Abta. Paham? Kamaru aita fisyar. Sebagaimana yang antum lihat di syarah. Jelas ya? Sebagaimana antum lihat di syarah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Besok kelanjutannya itu baru kita masuk jenis taukid, jenis tawabi yang terakhir, yaitu apa? Badan. Alhamdulillah, sisa satu lagi. Mudah-mudahan selesai besok. Supaya lusa masuk mansubah.